Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita di Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Radio TV di mana Anda berada. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tafsir surat Al-Qari'ah ayat ke-6 dan ke-7, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi para manusia berdasarkan surat yang kita baca pada hari kiamat nanti, dibagi oleh Allah menjadi berapa? Menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, yaitu golongan yang amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya. Ini golongan yang pertama yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena akan memasuki kehidupan yang dia senangi. Wahuwa fi 'aysyatin radhiyah. Golongan yang kedua, wa amman khaffat mawazinuh, yaitu orang yang amal solehnya lebih ringan dibandingkan dosa-dosa. Saat itu kita membahas golongan yang pertama, dan kita sampaikan bahwa hidup kita di dunia kalau pengen termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, maka kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal amal soleh, terutama memilih amalan-amalan yang bobotnya berat. Kita sebutkan kemarin dua contoh, sebutkan dua contoh tersebut. Tauhid dan akhlak mulia. Silakan. Tauhid dan akhlak mulia. Kemarin kita sampaikan tauhid, ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu akan bermanfaat kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan juga dipenuhi konsekuensinya. Bagi yang ingin mengetahui apa syarat-syaratnya, bisa melihat kajian yang kami sampaikan. Ada rekaman videonya di YouTube, atau di YouTube dengan judul Syarat-syarat La Ilaha Illallah. Berseri, kalau enggak salah dari seri pertama sampai ke 8 kalau enggak salah. Bisa dilihat di sana syarat-syarat dari La Ilaha Illallah. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan amalan, alias akan ada timbangan pada hari kiamat. Apakah adanya timbangan pada hari kiamat menunjukkan bahwa Allah butuh dengan timbangan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa? Pertanyaan kedua, kalau tidak butuh, kenapa? Terus pertanyaan ketiga, kalau tidak butuh, untuk apa adanya timbangan ini? Tiga pertanyaan sekaligus. Tidak butuh, jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa tidak butuh? Kenapa Allah tidak butuh timbangan? Bagus. Terus kenapa ada timbangan? Ya, bagus. Jawabannya, Allah butuh atau tidak? Jawabannya, Allah tidak butuh. Kalau Allah tidak butuh, kenapa Allah tidak butuh? Karena Allah sudah tahu sebelum manusia diciptakan berapa bobot amal mereka, yang baik maupun yang buruk. Terus kalau nggak butuh, kenapa ada timbangan? Salah satunya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para manusia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke-8 yang bunyinya wa amman khaffat mawazinu, yaitu orang-orang yang lebih ringan apanya, timbangan kebaikannya. Berarti ini golongan yang keberapa? Golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang malang, orang-orang yang rugi pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang ketika ditimbang antara kebajikan yang dia lakukan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ternyata lebih berat dosa-dosanya. Ketika ditimbang, ternyata dosa-dosanya jauh lebih berat dibandingkan amal soleh yang dia lakukan. Ini adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang malang serta orang-orang yang naas. Siapakah mereka? Perlu kita pelajari. Jangan-jangan tidak masuk. Makanya kita harus ketahui siapakah orang-orang ini, yaitu orang-orang yang timbangan dosanya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Orang-orang tersebut terbagi menjadi dua jenis. Berapa jenis? Dua jenis. Syekh Muslimin rahimahullah. Yang pertama, orang-orang kafir. Yang pertama, orang-orang beserta sekian variannya. Masuk di situ orang munafik, masuk di situ orang ateis, masuk di situ orang yang beragama selain dengan agama Islam. Semuanya masuk ke dalam golongan jenis yang pertama, yaitu orang kafir. Entah itu orang kafir asli atau orang kafir palsu. Jadi Entah itu orang kafir asli atau yang tidak asli. Gimana saat orang kafir tidak asli? Orang kafir asli itu orang kafir yang lahir, sejak lahir dia sudah kafir. Kalau orang kafir yang tidak asli, orang yang awalnya Islam terus murtad. Ya, jadi bukan palsu, ini orang kafir beneran, cuman tidak asli sejak lahirnya gitu. Ini semuanya masuk ke dalam golongan yang pertama. Yang kedua. Ya, kira-kira. Orang Islam. Waduh, orang Islam Ustaz. Gugur-gugur gitu. Kalau yang pertama tadi, insya Allah, semoga kita gak masuk, insya Allah lah. Ya. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, orang Islam. Cuman, orang Islam ini dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Nah, ini kita agak khawatir juga ini. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir, apapun jenisnya, dia pasti akan masuk golongan yang kedua. Yaitu orang-orang yang timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan kebaikan. Orang kafir apa punya kebaikan? Punya kebajikan enggak orang kafir? Enggak di dunia ini. Jadi kan lihat ada orang kafir baik enggak? Banyak. Banyak. Contohnya, apa kebaikan yang mereka lakukan contohnya? Dermawan. Terus? Hah? Berbaik kepada tetangga. Terus? Suka menolong. Ada orang kafir seperti itu? Ada. Kira-kira kebajikan yang mereka lakukan di dunia ini, kira-kira ada bobotnya enggak pada hari ini? Enggak ada. Berarti mendingan jadi wong kafir sing orang pecisan itu. Ketahuilah para hadirin dan sekalian yang dihormati, para pendengar, para pemirsa di mana-mana Anda berada. Orang kafir, walaupun mereka punya kebajikan ketika di dunia ini, seperti yang tadi, dermawan, suka bantu, suka nolong, suka memberi, suka senyum, mereka semua amalan yang mereka lakukan ketika di dunia pada hari kiamat nanti sama sekali tidak punya bobot di hadapan siapa? Allah Subhanahu. Ustaz, apa pernah ke kiam, pernah ke akhirat Ustaz, sampai berani mengatakan seperti itu? Ya, saya belum pernah ke akhirat, wong saya belum mati. Saya berani mengatakan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Di mana Ustaz? Silakan buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 105. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina kafaru biayaati rabbihim wa liqaa'ihi fahabitat a'maluhum." Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan tidak meyakini adanya hari pertemuan dengan Allah, maka sia-sialah amalan mereka. Amalan yang mereka lakukan sia-sia. Tidak ada gunanya. Masih ditegaskan lagi oleh Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amalan yang mereka lakukan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan memberikan penimbangan atas amalan-amalan, kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Apa maksudnya kami tidak memberikan penimbangan? Apakah maksudnya tidak ditimbang sama sekali? Atau ditimbang tapi tidak ada bobotnya? Perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlussunnah. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, amalannya ditimbang tapi tidak punya bobot. Ketika ditimbang itu tidak ada bobotnya sama sekali. Karena memang orang-orang kafir tidak akan memetik sama sekali buah dari kebajikan yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada hari kiamat nanti akan dijadikan oleh Allah seperti debu. Dalam sebuah ayat, di dalam ayat lain seperti abu. Jadi sebanyak apapun infak yang mereka keluarkan, orang kafir infak, biasa-biasa sosial orang-orang kafir, ada enggak? Jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan dana yang mereka keluarkan untuk membantu orang lain, pada hari kiamat nanti semuanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi debu. Dari mana Ustaz? Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan, yaitu oleh orang-orang kafir. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir akan diperlihatkan, ini loh amalan-amalan yang kalian lakukan dulu ketika di dunia, yang kalian bangga-banggakan ketika kalian di dunia, lihat ini amalan-amalan kalian. Mereka sudah pede mungkin ya. Sudah pede, wah, gila ya, amal puaka itu dulu ya. Tahu-tahu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an mansura. Maka tiba-tiba kami jadikan amalan-amalan mereka menjadi debu yang berterbangan, yang tidak ada bekasnya. Ini dalam surat apa? Ayat 23. Diumpamakan oleh Allah seperti debu. Di dalam ayat lain diumpamakan Allah seperti abu. Milih mana? Orang milih. Di dalam ayat lain, yaitu dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayatnya 18. Dalam surat Ibrahim ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim." Perumpamaan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang kafir terhadap Allah. A'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Amalan mereka, kata Allah, orang-orang kafir, seperti apa tadi? Abu. Seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Debu, debu kalau ditiup pakai angin yang enggak keras terbang enggak? Terbang, apalagi anginnya kencang. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun, kata Allah, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Surat apa tadi? Ibrahim ayat 8. Jadi kan ayat 18 ya. Jadi kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Sama sekali tidak memetik manfaat sedikit pun dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maksudnya tidak memetik di mana? Ya, kalau di dunia memetik enggak? Apa? Ujian. Toh Pujian kok orang merugi? Pujian kok? Tidak. Bukan hanya puas, bukan hanya pujian. Satu-satunya manfaat yang akan dipetik oleh orang kafir adalah manfaat di dunia. Apa manfaat itu? Manfaatnya mereka dikasih makan sama Allah. Itu manfaatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mukmin. Allah tidak akan menzalimi mukmin. Kebajikan yang mereka lakukan akan diganjar di dunia dan dibalas di akhirat. Ini kalau jadi orang beriman. Jadi kalau jenengan jadi orang yang beriman, di dunia dapat ganjaran, di akhirat juga dapat balasan. Enak enggak? Enak, alhamdulillah. Maka jadilah orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Terus kalau orang kafir, kata Nabi SAW, wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi di dunia. Adapun orang kafir, ganjaran dari kebajikan yang mereka lakukan di dunia adalah gantinya akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti berik. Mono ora apa? Karena apa? Karena tidak ada harganya makanan itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka nganti warek 50 tahun sampai mangan warek terus, itu tidak ada harganya di sisi Allah. Walaupun makanannya mahal, walaupun makanannya mewah, jangankan makanan, seteguk air saja di mata Allah tidak ada harganya. Makanya orang kafir dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih minum karena tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan di mata kita, kalau di mata kita ada harganya, orang makannya kencang. Kalau di mata Allah enggak ada harganya, karena dunia seisinya di mata Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor. Dunia seisinya. Isinya dunia apa? Lu panganan gue. Ya, panganan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, emas, mobil, harta, duit, semuanya itu di mata Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya. Apanya? Sayapnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi orang kafir sekendapnya. Karena apa? Karena enggak ada harganya di mata Allah. Berarti orang kafir akan mendapatkan manfaat enggak? Manfaat di mana? Di dunia. Apa manfaatnya? Bisa mangan. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala dihabiskan. Dihabiskan balasan dari kebajikan yang mereka lakukan di dunia, habis semuanya supaya apa? Hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Supaya nanti kalau mereka untuk datang kemana? Ke akhirat, kebajikan mereka semuanya sudah habis. Karena sudah dimakan di mana? Di dunia. Sehingga nanti pada hari kiamat tidak tersisa sedikit pun kebajikan mereka. Naudzubillah min. Makanya wajar seandainya mereka nanti pada hari kiamat masuknya ke mana? Neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini orang makanya senikmat-nikmatnya hidupnya orang kafir di dunia, esih mending wong Islam. Ya, sesugih-sugih wong kafir nang dunia, esih luwih penak wong Islam walaupun kere. Bukan berarti saya memotivasi kon jadi wong kere, tapi enggak nih, seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita jadi orang miskin, seandainya ya Allah nyong kawin biyen kok kaya kiye bae, apa pancen warisan apa iki ramane kere, bae kere, buyute kere, kere tujuh turunan orang apa, asalkan agamanya Islam. Mungkin dia ngelihat tetangganya itu orang kafir, deweke sugih, bapake sugih, mbahe sugih, tujuh turunan sugih bae, ya tetap kafir. Tidak usah kita berkecil hati, ketahui dan bahasannya, seenak-enaknya orang kafir di dunia, tetap lebih kepenak jadi wong Islam. Kenapa? Karena orang Islam akan mendapatkan ganjaran nanti di dunia. Pun demikian, jangan terlena. Wah, yang penting Islam. Ya. Ini juga kita harus apa ya? Harus proporsional. Jadi jangan kayak gini juga jangan kayak gini, tapi tetap di tengah-tengah. Jadi kita juga tidak tersilau, enggak silau dengan kekayaan orang kafir, tapi juga jangan merasa lah yang penting wis Islam mimpi mesti mlebu surga. Belum tentu. Karena jenis yang kedua siapa? Orang Islam. Jenis yang pertama tadi orang kafir beserta sekian jenisnya, macam-macamnya. Orang kafir kan macam-macam ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua yang akan masuk dalam golongan yang dosanya lebih berat adalah orang Islam. Orang Islam enggak? Ya. Cuman orang Islam yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Siapa mereka? Ya orang-orang yang dosanya lebih banyak. Maka tinggal sekarang kita ngitung. Ya. Makanya dinasehatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amalan kalian sebelum nanti ada penghitungan pada hari kiamat. Makanya dari sekarang kita ngitung-ngitung amalan kita. Aja gua ngitung utang tok. Ya hitung utangnya dihitung kalau dibayar enggak apa-apa. Menghitung kita hitung amalan kita sekarang. Hari ini antara amalan soleh yang saya lakukan sama dosa yang saya lakukan banyak mana? Banyak mana? Segitu nggak buruk? Oh ya, sebelum tidur ya, insya Allah cek turun. Jadi dari tadi pagi itu mungkin dari pagi kita hitung ya Allah ini dosaku lebih apa ini ya? Lebih banyak dosaku atau amal soleh? Hitung tiap hari. Sehingga kita bisa memperkirakan kita ini mau masuk yang mana, golongan yang pertama apa yang kedua. Jadi kita harus waspada. Jangan cuma kita itu menumpuk pahala. Numpuk pahala, kemudian kita tidak sadar di samping kita mengumpulkan amal soleh, ternyata kita juga mengumpulkan dosa. Loh Ustaz, nanti kan ditimbang kan kalau amal solehnya lebih banyak bisa lebih berat Ustaz. Iya kalau lebih banyak. Karena bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa menggerogoti amal soleh yang kita lakukan. Jadi pahala yang sudah kita kumpulkan dari amal-amal soleh yang kita lakukan bisa digerogoti dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga pahala yang sudah capek-capek kita kumpulkan akan menyusut, menyusut, menyusut. Apa mungkin Ustaz? Mungkin. Merekalah orang-orang yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bangkrut. Orang yang pailit. Suatu hari dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sebagian sahabatnya. Kata beliau, Atadruna man iblis? Wahai masyarakatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang jatuh kainit? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mal. Wahai Rasulullah, kalau di mata kami, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya duit. Orang yang dagang kemudian gagal sehingga barang habis, duitnya juga habis, modalnya habis, entah itu modal duit atau modal barang. Barang entong, duitnya orang balik, habis. Itulah orang yang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan bangkrut versi lain. Kalau itu bangkrut di mana? Di dunia. Nabi ingin berbicara tentang orang yang bangkrut di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang yang pada hari kiamat nanti dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Wis gawap pahala salat, puasa, zakat, esih diomong bangkrut. Ini kira-kira wong Islam apa kudu iki? Wong Islam. Lah wong salat, puasa, zakat. Dikatakan oleh Nabi orang ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa dikatakan bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'ti wa qad syatama hadza." وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Orang ini sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya mempeng, tapi orang ini suka mencaci orang lain, suka menuduh orang lain. Kasih wong Islam diomong wong kafir, ini menuduh. Orangnya baik dituduh jelek. Orangnya ahlus sunnah dituduh ahlul bidah. Hati-hati. Wa qadama hadza, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, suka memakan harta orang lain. Duit wong di kami, duit rakyat di korupsi. Hati-hati. Kemudian wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah. Wa daraba hadza, suka memukul orang lain. Pak guru hati-hati. Pak ustaz hati-hati. Orang-orang pak guru, orang tua hati-hati. Mukul pada tempat. Orang ini punya sholat, punya puasa, punya zakat. Tapi juga punya dosa-dosa. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati." Pahala sholatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kepada orang-orang yang dia caci. Pahala zakatnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang dia tuduh ketika di dunianya. Pahala puasanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang dulu di dunia dia fitnah. Kalau misalnya harta yang dimakan wong se-Indonesia, wong bilang 240, ya sekitar 240 juta. Sing dipangan duitnya wong 240 juta. Kira-kira pahalanya cukup apa orang? Salatnya jarang-jarang sing korupsi. Esit dikurangi, gowo 240 juta. Terus, si nyatung si akeh. Yang nunggu limpahan pahala masih banyak. amalannya sedikit, apa yang terjadi? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau amal solehnya sudah habis, sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, yang dizalimi akeh banget, yang dia fitnah banyak sekali, dan yang dia fitnah adalah orang-orang yang baik-baik, dia fitnah ketika di dunia ini. Sedangkan amalan dia pas-pasan, habis amalan-amalan yang dia lakukan. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhira min khatayani. Gantian dosa-dosa orang yang dia zalimi ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut itu. Kurangi sama Allah dosa-dosa orang. Kemudian waktu lihat alaihi ummatu rihadina. Kemudian dosa-dosa itu dari sekian banyak orang yang di dunia ini dicabuti sama Allah, kemudian diberikan di timbangan orang-orang yang mendzalimi mereka, kemudian dijebloskan ke mana? Ke neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Hati-hati dengan perbuatan apa? Zalim. Perbuatan zalim bisa mengurangi amal soleh yang kita lakukan. Maka jenengan, ini sekaligus kita hati-hati, sekaligus hiburan. Hiburan buat siapa? Buat yang dizalimi. Peringatan buat yang mendzalimi. Hiburan buat yang dizalimi. Kalau dizalimi, orahan balas mendzalimi. Nek dirasani, orahan balas ngerasani. Nek diperenguti, orahan balas merenguti. Nek ora disalami, orahan balas ora nyalami. Kenapa Ustaz? Karena kalau seperti itu, bisane pun niru keburukan. Gak ngapa suwe-suwe sekolah. Nek bisane kur beyo keburukan. Iki buruk melu buruk. Ora salam melu ora salam. Dolim melu dolim. Merengut melu merengut. Loh, gak ngapa sekolah suwe-suwe. Bisane kur nyontoh sih ora apik. Buat apa lama-lama kita belajar kalau misalnya kita itu hanya bisa mencontoh keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain melakukan keburukan, balas dengan diperbuti mesen. Angel ora pancen kok arep mlebu surga pancen ora gampang. Ya. Difitnah jangan balas fitnah. Dizalimi jangan balas mendzalimi. Dijelek-jelekkan jangan balas menjelek-jelekkan. Kalau pengen enggak jadi orang bang, ini golongan yang keberapa? Yang kedua. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Baik yang jenis pertama, siapa tadi? Orang kafir, maupun jenis yang kedua, orang Islam tapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, sama-sama masuk neraka. Pada-pada mlebu neraka. Kenapa apa dibedakan, Ustaz? Jenis pertama sama jenis kedua. Sama-sama masuk neraka. Kenapa dibedakan? Ada bedanya enggak? Ada. Apa bedanya? Bedanya satu. Bedanya pertama, bukan satu. Bedanya pertama. Orang kafir enggak ada amal kebajikan. Atau orang, kalau orang Islam ada, walaupun sedikit. Beda enggak ini? Beda. Wakur sedikit iki, sing sedikit kue, sing mandi. Jadi walaupun cuma sedikit, ini bermanfaat ini. Ini perbedaan yang pertama. Bedanya apa? Orang kafir tidak ada amal solehnya, karena amal solehnya tidak ada bobotnya, sudah dianggap seperti debu atau seperti abu. Kalau orang Islam, walaupun amal solehnya sedikit, masih ada bobotnya. Loh, Ustaz, kan itu sudah kalah, Ustaz. Iya, tapi ada bobotnya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Perbedaan yang kedua, manfaatnya. amalan yang sedikit ini bisa dimanfaatkan oleh orang Islam. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengakhiri keberadaan dia di neraka. Alias amal soleh yang sedikit itu bisa digunakan untuk buntalakan wong dia sekang neraka mundi, bisa untuk mengeluarkan orang Islam ini dari neraka kemana? Surga. Apa? Tidak bisa rampung. Apa nih? Hukumannya. Kalau sudah selesai hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh ini masih ada manfaatnya untuk mengakhiri siksaan dia di neraka dan memasukkan dia kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bedanya enggak? Jadinya apa Ustaz? Apakah orang yang sudah masuk neraka masih bisa keluar dari neraka? Masih, asalkan dia orang Islam dan bertauhid tentunya, tidak melakukan perbuatan syirik. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu yang dure sahih. Bukan hanya sahih, tapi mutawatir. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hadisnya mutawatir. Karena ada sebagian orang yang tidak tahu mengira nek wis mlebu neraka ya yung wis ora bakal metu. Ini orang enggak paham, ya. Kurang memahami dalil. Hadisnya mutawatir bahwa orang yang orang Islam kalau masuk neraka pasti nanti suatu saat akan keluar. Di antara hadis yang mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari. Kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Akan dikeluarkan dari neraka berarti wis tahu neraka. Ya iyalah, kalau dikeluarkan berarti wis tahu di neraka. Akan dikeluarkan dari neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti wong apa iki? Islam. Kenapa dikeluarkan wahai Nabi? Padahal dia sudah masuk ke neraka. Wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Karena di dalam hatinya ada kebajikan besarnya sebesar semut cilik. Semut cilik. Semut tapi cilik. Semutnya wis cilik apa mana? Semut cilik. Semut yang macam-macam itu semut gede, semut apa gue? Perang-perang terus. Lah? Semut ya semut geni yang mirip-mirip lah. Nah, ada semut yang kecil. Semut yang kayak apa itu? Semut gatel sih bambu banget kan dia ya. Enggak enak sekali itu baunya itu. Sebesar semut. Subhanallah. Ya. Kebajikan sebesar semut kecil. Kalau yang melakukan orang Islam itu ada manfaatnya. Kebajikan sebesar gunung. Kalau yang melakukan orang kafir tidak ada manfaatnya pada dia. Dan saya ketika menyampaikan ini bahwa orang Islam itu walaupun masuk neraka nanti akan masuk surga ujung-ujungnya, bukan berarti saya itu sedang mengatakan ya orang apa mlebu neraka, jangan. Maka ketika saya menyampaikan seperti ini, jangan sampai ada di antara kita yang bercita-cita langsung mlebu neraka di situlah. Ora apa-apa, kok tuli? Metu, jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai di antara kita punya cita-cita pengen masuk neraka duluan, walaupun nanti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena siksaan di neraka itu sangat pedih. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api, sandal dari api sampai apa? Mendidih otaknya. Itulah ringan, siksaan yang paling ringan di neraka. Semoga Allah menghindarkan kita dari siksaan tersebut dan semoga kita termasuk golongan yang golongan yang pertama, yaitu golongan yang lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan saya. Orang-orang Islam tapi mengikuti ajaran selain Islam, apakah itu masuk golongan yang mana? Tergantung, Pak. Tergantung mengikuti ajaran agama lain itu, apakah yang dia ikuti itu sudah sampai taraf syirik dan kufur atau belum. Kalau sudah sampai taraf syirik dan kufur, berarti dia masuk ke golongan orang-orang kafir. Tapi yang alias dia itu akan kekal di neraka. Kalau dia sudah paham dalil-dalilnya dan sudah dijelaskan kepada dia. Tapi kalau misalnya dia mengikuti ajaran orang kafir, belum sampai taraf kesyirikan, masih taraf misalnya bid'ah misalnya, maka ini masih dianggap muslim. Tapi muslim plus dosa. Makanya terancam untuk masuk ke dalam neraka. Apakah budak sampai sekarang masih ada karena melihat para TKI kita di luar negeri diperlakukan seperti budak? Budak di dalam Islam hanya ada ketika jihad. Orang kafir ditawan dijadikan budak. Kalau sekarang yang pergi ke luar negeri itu bukan budak, mereka pembantu. Walaupun diperlakukan seperti budak, tapi mereka tetap bukan budak, mereka adalah pembantu. Dosa enggak? Ya dosa, jelas. Ya, jelas dosa. Orang yang amal kebaikannya habis, kemudian dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang tersebut, apakah orang tersebut masih dapat keluar dari neraka? Masih kalau dia orang Islam. Masih kalau dia orang Islam, karena dia masih mengucapkan la ilaha illallah seperti yang tadi saya sampaikan. Ustaz, apakah definisi orang kafir asli yang tadi disebutkan sudah tepat? Bukankah telah datang hadis tentang tiap-tiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah? Betul. Fitrah itu bukan berarti muslim seterusnya. Jadi ketika lahir, betul, fitrah. Tapi setelah itu, ketika dia membesar, dia dalam keadaan kafir. Makanya kelanjutannya, coba baca kelanjutannya. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kemudian bapaknya itulah yang menjadikan bapaknya menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi maksudnya kafir sejak lahir itu adalah maksudnya dia itu dari kecil dia itu sudah kafir. Wallahu a'lam. Karena pembagian itu disebut oleh para ulama. Jadi para ulama sudah membagi kafir itu macam-macam. Ada kafir asli, ada kafir luar asli. Kafir asli dengan kafir yang murtad. Mohon penjelasannya tentang azan salat subuh, tambahan as-salatu khairum minan naum, itu wajib atau sunnah? Wallahu a'lam, menurut saya sunnah hukumnya. Tapi tidak seyogianya ditinggalkan. Tidak seyogianya ditinggalkan. Bagaimana hukum kopi luwak? MUI sudah mengeluarkan fatwa halal. MUI sudah mengeluarkan fatwa halal. Kenapa? Karena setelah keluar, maaf, tahu kopi luwak? Ya. Setelah keluar beserta kotorannya, itu kan dicuci sampai bersih. Dicuci sampai bersih. Jadi bukan kok kopi luwak itu sambil diminum sama kotoran. Siapa sih gelem? Ya. MUI sudah mengeluarkan fatwa halal untuk kopi luwak tersebut. Ustaz, bagaimana sikap kita kalau di antara saudara keluarga kita ada yang non muslim? Sikapnya diberikan haknya sebagai seorang saudara. Diberikan haknya sebagai seorang saudara. Jadi dibaiki secara lahiriah. Enggak apa-apa senyum, kasih hadiah enggak apa-apa. Tapi jangan mencintai agama dia. Jangan mencintai agama dia. Jadi sebagai saudara dia tetap punya hak sambil dakwahi. Semoga dengan akhlak mulia itu dia bisa masuk dalam agama Islam. Wallahu ta'ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf setelah kurang ini. Kita tutup dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.